Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Al-Tawheed li fadilati syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan ibn Abdillahi Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih pada bab yang kedua, yaitu babu fadli tauhid wa ma yukaffaru min adz-dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni dengan sebab tauhid. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan tentang keutamaan tauhid, yaitu barang siapa yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga betapapun sedikit amalan yang dia kerjakan. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang dua perkara tauhid yang mesti diyakini oleh setiap mukmin, atau lebih lengkapnya empat perkara tauhid. Yang pertama, beriman dengan syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini sudah kita jelaskan maknanya, rukunnya, serta syarat-syaratnya. Demikian pula yang kedua, beriman terhadap syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini pula sudah kita jelaskan tentang maknanya, rukun-rukunnya, demikian pula konsekuensi beriman kepada syahadatu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi tentang syahadatu anna Muhammadur Rasulullah itu sudah terbahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, beriman tentang atau kepada kerasulan dan kenabian Nabi Isa alaihi salam, dan bahwasannya beliau adalah seorang hamba manusia biasa yang ruhnya ditiupkan kepada Maryam oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia diciptakan dengan kalimat kun sehingga dia disebut kalimatullah. Kemudian yang keempat, beriman terhadap surga dan neraka, yaitu adanya surga dan neraka adalah hak dua makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sebagai tempat kembalinya manusia, apakah ke surga ataukah ke neraka. Baik, kita akan melanjutkan kepada dalil yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah walahuma fi hadithi Idban, dan juga diriwayatkan oleh keduanya yaitu Al-Bukhari dan Muslim dalam hadith Idban, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna allaha harrama ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidhalika wajhallah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas neraka untuk menyentuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtagi bidhalika wajhallah dalam keadaan ia mengucapkan kalimat tersebut dalam rangka mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala atau ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala atau ikhlas karenanya. Baik. Inilah dalil yang ketiga dari bab yang kedua, yaitu tentang keutamaan tauhid. Bahwasannya di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita hakikat tauhid dan juga keutamaan tauhid sekaligus. Hakikat tauhid adalah yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah bukanlah sekedar ucapan belaka, namun mesti disertai amal. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yabtagi bidzalika wajhallah, ia mengharapkan dengan itu wajah Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang keutamaan yang akan diraih oleh seseorang apabila ia benar-benar mengamalkan tauhid, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala haramkan neraka untuk menyentuh dirinya, untuk membakar dirinya. Dan inilah sebaik-baiknya kenikmatan, setinggi-tingginya kesuksesan, yaitu ketika seseorang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dari azabnya. Sebagaimana firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati, dan hanyalah pada hari kiamat akan dibalas amalan-amalan kalian. Maka barang siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang beruntung, dialah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Maka Allah kabarkan kepada kita, kesuksesan yang sejati, keberuntungan yang hakiki adalah apabila kita diselamatkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus ditanamkan dalam jiwa seorang mukmin. Kesuksesan yang dia raih di dunia itu bukan yang hakiki. Kebahagiaan yang dia raih di dunia itu bukan yang sejati. Tetapi hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya apabila kelak di hari kiamat dia diselamatkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita kunci untuk bisa selamat dari azab Allah tidak lain adalah mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan di dalam kitab sahih beliau tentang seseorang yang berkata kepada Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala. Ia mengatakan, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah kalimat la ilaha illallah itu merupakan kunci surga? Qala bala. Ia mengatakan, tentu saja. Walakin, ma min miftahin illa walahu asnan. Akan tetapi, tidaklah ada sebuah kunci kecuali ia memiliki geriginya. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futiha laka. Maka apabila engkau datang membawa kunci yang memiliki gerigi, akan dibukakan pintu surga untukmu. Wa illa lam yuftah. Jika tidak, maka pintu surga ini tidak akan terbuka. Jadi maksud hadis ini, mengucapkan la ilaha illallah tentunya bukan sekedar ucapan, namun harus diamalkan. Bukti bahwa itu harus diamalkan adalah lanjutan hadis, ia betagi bidzalika wajah Allah, ia mengharapkan dengan itu wajah Allah. Ulama menjelaskan kalimat ini menunjukkan dalam la ilaha illallah mesti disertai dengan amal. Karena mengharapkan wajah Allah, yakni ikhlas, termasuk amalan hati. Oleh karena itu, sebagian ulama, diantaranya Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, setelah beliau meriwayatkan hadis ini dalam riwayat Muslim, salam, maka beliau mengatakan, ثُمَّ وَجَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أُمُورٌ وَحُرِّمَتْ أُمُورٌ فَلَا يَغْتَرُّ مُغْتَرٌ بِهَذَا. Kemudian kata beliau, setelah itu, setelah mengucapkan la ilaha illallah, ada sejumlah kewajiban yang mesti dikerjakan, dan ada sejumlah larangan yang mesti ditinggalkan. Maka janganlah seorang tertipu dengan ini. Maksudnya jangan dia menyangka selamat dari neraka hanya sekedar dengan mengucapkan la ilaha illallah, namun mesti disertai dengan amalan. Oleh karena itu, Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini iman itu adalah ucapan dan amalan. Ucapan dengan lisan dan amalan dengan hati maupun dengan anggota tubuh. Atau lebih detailnya, iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Sehingga berkata Imamul Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, laisal iman bittahalli wala bittamanni. Bukanlah iman itu hanya dengan hiasan atau dengan angan-angan saja. Walakin ma waqara fil qulub wa saddaqathu al a'mal. Akan tetapi iman itu apa yang menghunjam di dalam hati dan dibenarkan oleh amalan-amalan. Faman qala khairan wa amila khairan qubila minhu. Maka siapa yang mengucapkan kebaikan dan mengamalkan kebaikan diterima daripadanya. Wa man qala khairan wa amila syarran lam yuqbal minhu. Dan barang siapa yang mengatakan kebaikan namun mengamalkan kejelekan, tidak diterima daripadanya. Dan keyakinan hati terhadap kalimat la ilaha illallah adalah amalan yang sangat besar, amalan yang sangat agung, akan menentukan baiknya amalan seseorang yang lainnya. Oleh karena itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling baik amalannya, orang yang paling bagus amalannya, seorang yang paling tinggi kedudukannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengalahkan para sahabat yang lainnya dalam amalan-amalan. Tetapi tidaklah beliau mengalahkan mereka karena banyaknya amalan yang dia kerjakan. Namun dari sisi kualitas amalan tersebut, yaitu amalan yang dibangun di atas dasar keyakinan hati yang kuat, keimanan yang kuat kepada Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, ma sabaqahum Abu Bakar bikathrati siyamin wala salatin walakin bisyai'in waqara fi qalbih. Abu Bakar tidaklah melampaui para sahabat yang lainnya karena banyaknya puasa beliau, tidak pula karena banyak salat, akan tetapi karena sesuatu yang menancap kuat sekali di dalam hatinya. Itulah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini makna hadis. Secara ringkas kita akan masuk penjelasan lebih detail dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Idban, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, huwa Idban ibn Malik ibn Amr ibn Al-Ajlan Al-Ansari. Beliau adalah Idban bin Malik bin Amr bin Al-Ajlan Al-Ansari dari kalangan sahabat Ansar. Min Bani Salim ibn Auf, Salim ibn Auf, sahabiyun masyhur. Mata fi khilafati Muawiyah. Beliau berasal dari Bani Salim bin Auf. Dan beliau adalah seorang sahabat yang masyhur, meninggal di masa kekhilafahan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadis ini ada kisahnya, yaitu Itban bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi rumahnya ketika beliau sudah tidak mampu lagi ke masjid. Maka ia meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan salah satu bagian rumahnya sebagai tempat sholat. Ia pun menunjuk tempat tersebut dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di situ. Dan ini termasuk sunnah, tempat sholat kita di dalam rumah itu ada tempat khusus. Iya, tempat yang dikhususkan buat sholat. Apakah bagi laki-laki untuk sholat sunnah ataupun bagi wanita sholat sunnah dan sholat wajib sekaligus. Maka setelah Rasulullah SAW melakukan sholat, beliau dihidangkan makanan. Disitulah terjadi pembicaraan. Ada seseorang yang mengatakan tentang salah satu tokoh Arab ketika itu, bahwa dia adalah seorang munafik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan ucapan tersebut. Beliau mengatakan, janganlah kalian mengatakan demikian. Sebab fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk memvonis seseorang itu munafik karena kita tidak mengetahui hatinya, dan kita hanya diperintahkan untuk menyikapi seseorang secara zahirnya saja. Adapun hatinya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis yang mulia ini asal kisahnya adalah tentang peneguran terhadap vonis yang dilakukan oleh sebagian orang terhadap salah satu tokoh. Mereka katakan dia adalah munafik, padahal dia mengucapkan la ilaha illallah dan mereka tidak mengetahui hatinya. Iya. Ini menunjukkan kepada kita, salam. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mesti dimuliakan, mesti dihormati. Sebab dalam hadis yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwasannya siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia akan dibebaskan dari neraka. Dan ini adalah setinggi-tingginya pemuliaan terhadap seorang hamba. Dari mana? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memuliakan seorang muslim, Allah memuliakan seorang mukmin yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Demikian pula kita mesti memuliakannya. Oleh karena itu haram bagi kita membicarakan kejelekan seorang muslim, haram bagi kita mengambil hartanya, haram bagi kita menumpahkan darahnya. ini termasuk dosa yang sangat besar sekali. Demikian pelajaran yang bisa kita petik dari kisah munculnya hadis tersebut. Baik. Kata Syekh, walahuma, dan juga keduanya, diriwayatkan oleh keduanya. Ay rawal Bukhari wa Muslim fi sahihaihima hadzal hadis bikamalihi. Maksudnya adalah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih mereka hadis ini secara sempurna. Wa hadza tarafun minhu. Adapun lafaz yang ada dalam kitab ini hanyalah disebutkan ujungnya, ya, bagian akhirnya yang merupakan inti pembahasannya. Adapun kisah detailnya seperti yang saya sebutkan tadi. Baik. Harrama 'alan nar. Allah haramkan atas neraka. At-tahrim, pengharaman, maknanya adalah al-man'u, ay mana an-nar an tamassahu. Maknanya adalah penahanan. Ay Allah menahan. Maksudnya Allah menahan neraka sehingga tidak bisa menyentuhnya. Penahanan atau pencegahan. Allah mencegah neraka agar tidak bisa menyentuhnya. Ia betagi bidzalika wajah Allah. Ia mengharapkan dengan itu wajah Allah, ay mukhlisan min qalbih. Maksudnya adalah dia ikhlas ketika dia mengucapkan kalimat tersebut dari dasar hatinya. Iya. Wa mata 'ala dzalik, dan dia mati di atasnya. Wa lam yaqulha nifaqan, dan dia tidak mengucapkannya dalam rangka kemunafikan, yakni menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Jadi maksudnya orang yang diselamatkan dari neraka, yang Allah haramkan neraka menyentuhnya apabila dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari dasar hatinya. Dan orang yang seperti ini pasti dia akan mengamalkan konsekuensi kalimat la ilaha illallah, dan keikhlasannya itu sendiri sudah merupakan amalan. Maka jelas sekali maksud hadis ini dipersyaratkan adanya amalan, bukan sekedar ucapan, ya, bukan sekedar seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi dia harus mengamalkannya. Sehingga kata para ulama, kalau kita pahami makna yabtagi bidzalika wajh Allah, itu sudah terkandung syarat amalan, dipersyaratkan adanya amalan, tidak perlu lagi Imam Az-Zuhri mengucapkan seperti yang saya sebutkan tadi, summa wajabat ba'da dzalika umurun wa hurrimat umurun fala yaghtarru muqtarrun bihadza. Ya, dalam riwayat Muslim, Imam Az-Zuhri setelah menyebutkan riwayat hadis ini, beliau mengatakan, kemudian setelah itu wajib baginya menjalankan sejumlah kewajiban dan menghindari sejumlah keharaman. Maka janganlah seorang tertipu dengan ini. Ya, ini kekhawatiran Imam Az-Zuhri, jangan sampai mereka menganggap cukup sekedar mengucapkan tanpa diamalkan itu sudah bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Maka kata para ulama, kalau kita mengerti makna ya betagi bidzalika wajh Allah, kita pahami dengan baik, tidak perlu lagi Imam Az-Zuhri mengatakan demikian. Sebab dari ucapan tersebut sudah terkandung makna kewajiban beramal. Iya. Kata Syekh, wa mata 'ala dzalik, dan dia mati di atas itu. Jadi orang yang diberikan jaminan selamat dari neraka kalau dia terus-menerus sampai akhir hayatnya di atas tauhid. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada akhirnya, ya, pada pengakhirannya. Iya. Ini yang menjadi ukuran amalan tersebut. Kalau dia mati di atas kekafiran, walaupun sepanjang hidupnya dia bertauhid, maka itu akan menjadikan dia penghuni neraka, sebab yang menjadi ukuran adalah akhir dari kehidupannya. Baik. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, al-ma'na al-ijmali lil hadis makna hadis secara global. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran muakkada. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita kabar yang sangat ditekankan. Anna man talaffaza bi kalimati la ilaha illallah. Bahwasannya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah qasidan ma tadullu alaihi minal ikhlas wa nafyi syirk, dalam keadaan dia bermaksud apa yang terkandung atau ditunjukkan oleh kalimat tersebut, yaitu ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menafikan kesyirikan. Amilan bidzalika zahiran wa batinan, serta ia mengamalkan kalimat tersebut secara zahir maupun batin. Wa mata ala tilkal hal, dan kemudian dia mati di atas keadaan tersebut. Lam tamassahun nar yaumal qiyamah, maka neraka tidak akan menyentuhnya pada hari kiamat. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bukan sekedar ucapan, tetapi ucapan disertai dengan niat, disertai dengan amalan, dan mati di atas kalimat tersebut. Jadi empat syaratnya untuk selamat dari azab Allah. Yang pertama, mengucapkan kalimat itu. Yang kedua, bermaksud mengucapkan kalimat tersebut sebagaimana yang ditunjukkan oleh maknanya, yaitu ikhlas. Ikhlas artinya memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah dan menafikan kesyirikan. Yang ketiga, mengamalkannya secara zahir maupun batin. Tersisa syarat yang keempat, yaitu harus mati di atasnya. Barulah seseorang mendapatkan jaminan keselamatan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan juga sebagaimana sering kita ingatkan, harus dipahami di sini, barang siapa yang menyempurnakan tauhid, dia akan masuk surga secara sempurna. Barang siapa yang tidak menyempurnakan tauhid, maka dia tidak akan masuk surga secara sempurna. Artinya dia masih terancam dengan neraka. Demikian pula, siapa yang menyempurnakan tauhidnya, maka Allah sempurnakan pengharaman neraka menyentuhnya. Demikian pula, siapa yang tidak menyempurnakan tauhidnya, Allah tidak akan menyempurnakan pengharaman neraka atasnya. Artinya, walaupun seorang sudah bertauhid, namun dia masih melakukan dosa-dosa besar, dia tidak menyempurnakan tauhidnya dengan mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka kalau begitu, jaminan keselamatan dia dari neraka juga tidak akan sempurna. Artinya, dia masih terancam dengan neraka. Meskipun demikian, kalaupun dia masuk neraka, dia tidak akan kekal seperti para pelaku kesyirikan dan kekufuran. Iya. Selama dia masih mukmin, dia tidak menyekutukan Allah, maka dia tidak akan pernah kekal di neraka, walaupun dia dimasukkan ke dalam neraka seperti orang-orang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah. Bahkan bisa jadi Allah mengampuninya dan tidak mengazabnya sedikit pun, langsung dimasukkan ke dalam surga. Ini kalau Allah menghendaki. Iya. Oleh karena itu, kita sebagaimana yang dinasihatkan para ulama, tetap berusaha menyempurnakan tauhid kita dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, agar keselamatan dari azabnya pun menjadi sempurna. Baik. Munasabatul hadis lil bab. Kecocokan hadis ini dengan bab. anna fihi dilalatan wadihah ala fadli tauhid. Bahwasannya dalam hadis ini terdapat dalil yang jelas sekali. Pendalilan yang sangat jelas atas keutamaan tauhid. Ini jelas sekali. Bahwasannya kata Syekh, wa annahu yujibu liman mata alaihi najata minan nar wa takfira sayyiat. Hadis yang mulia ini mengharuskan bagi siapa yang mati di atas tauhid, ia akan meraih keselamatan dari neraka dan diampunkannya atau dihapuskannya dosa-dosa yang dia kerjakan. Iya. Inilah di antara keutamaan tauhid. Maka seorang muslim harus benar-benar memperhatikan perkara tauhid ini melebihi yang lainnya. Juga ada satu poin penting yang disebutkan para ulama. Seseorang itu, kalau dia benar-benar mentauhidkan Allah, maka jika dia terjerumus ke dalam dosa, dia tidak akan terus-menerus melakukan dosa tersebut. Inilah di antara makna takfirus sayyiat. Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya. Kenapa? Karena dengan tauhidnya itu, jika tauhidnya benar, cintanya kepada Allah itu jujur, rasa takutnya kepada Allah itu bukan pura-pura, maka ketika dia terjerumus ke dalam dosa, dia tidak akan terus-menerus melakukan dosa tersebut. Iya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertauhid, apabila mereka melakukan satu kekejian, dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, mereka segera ingat kepada Allah dan mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Inilah di antara keutamaan tauhid. Ketika seorang benar-benar mentauhidkan Allah, seorang yang bertauhid selama dia masih manusia biasa, dia belum meninggalkan kehidupan dunia ini, masih mungkin dan sangat mungkin dia terjerumus ke dalam dosa. Dia terjerumus ke dalam penyimpangan-penyimpangan. Namun, kalau seorang tauhidnya benar, mudah sekali baginya untuk taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan dia terjerumus dalam satu keburukan, dia segera bertaubat. Terlebih lagi misalkan, kalau ada saudaranya memberikan nasihat kepadanya, maka nasihat tersebut dia terima dengan baik. Nasihat tersebut dia sambut dengan penuh cinta dan kasih sayang. Bukan sebaliknya. Orang menasihatinya, orang menegurnya, dianggap musuh yang mau menjerumuskan dirinya dan menjelek-jelekkan dirinya. Tetapi orang yang bertauhid justru sangat berterima kasih kepada orang-orang yang menasihatinya. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan kepada kita, kullu bani Adam khata, wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam selalu berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang senantiasa bertaubat. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang-orang yang selalu bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan selalu menyucikan diri mereka. Iya. Ini di antara makna takfirus sayyiat. Tauhid dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan. Yakni seorang yang tauhidnya benar, cintanya kepada Allah benar, takutnya kepada Allah benar, harapnya kepada Allah benar, maka ketika dia terjerumus dalam dosa, mudah baginya untuk taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak terus-menerus tenggelam dalam kemaksiatannya. Dia tidak terus-menerus berkubang di dalam dosanya. Namun dia segera taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tauhid menyelamatkan dia dari azab Allah. Baik. Ma yustafadu minal hadis, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama adalah fadlut tauhid wa annahu yunqidhu minan nar wa yukaffirul khataaya. Keutamaan tauhid dan bahwasannya tauhid itu menyelamatkan dari neraka dan menghapuskan dosa-dosa. Ini jelas sekali tentang keutamaan tauhid. Bagaimana ia dapat menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Kemudian yang kedua, annahu la yakfi fil imani nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi ka halil munafiqin. Bahwasanya tidak cukup di dalam iman itu hanya sekedar ucapan tanpa ada keyakinan dengan hati seperti keadaannya orang-orang munafik. Maka hadis ini jelas, iman itu mesti diyakini dalam hati, diimani dengan hati, tidak sekedar ucapan saja, ya, seperti imannya kaum munafikin. Iya. Kemudian pelajaran yang ketiga, annahu la yakfi fil imani li'tiqadu min ghairi nutqin kahalil jahidin. Bahwasannya tidak cukup dalam iman hanya keyakinan hati saja tanpa diucapkan, seperti keadaannya orang-orang yang menentang tauhid, orang-orang kafir, kaum musyrikin Quraisy dahulu. Mereka itu memiliki keyakinan apa yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah benar, namun mereka tidak mau mengucapkannya. Jadi harus ada keduanya, diucapkan dengan lisan dan diyakini dalam hati, ditambah dengan diamalkan dengan anggota tubuh. Inilah keyakinan ahlus sunnati wal jamaah. Iya. Adapun murjiah, mereka punya keyakinan iman itu cukup dengan ucapan saja. Cukup dengan ucapan. Tidak perlu keyakinan dan tidak perlu diamalkan. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan iman itu cukup pengenalan, enggak perlu diyakini. Ini murjiah. Ada juga murjiah yang lebih ringan daripada itu, cukup diucapkan dan diyakini, tidak perlu diamalkan. Jadi murjiah itu ada bertingkat-tingkat. Iya. Ada lagi yang lebih rendah, yaitu yang disebut murji'atul fuqaha. Mereka mengatakan iman itu cukup keyakinan dengan hati, diucapkan dengan lisan, adapun amalan itu bukan syarat keimanan. Baik, ada empat saya sebutkan golongan murji'ah, ya. Yang paling parah, cukup mengenal iman. Ini yang paling parah. Cukup mengenal. Ini Al-Karramiyah namanya. Cukup mengenal iman. Cukup dikenal tanpa dia yakini, tanpa dia ucapkan, tanpa dia amalkan. Itulah iman. Itu kelompok murjiah. Berarti iblis, Fir'aun, dan yang lainnya, menurut mereka, menurut konsekuensi ucapan mereka adalah mukmin. Yang lebih rendah lagi, harus diyakini. Enggak cukup pengenalan, tetapi harus diyakini. Walaupun dia tidak ucapkan, walaupun dia tidak amalkan, tetapi dia yakini. Iya. Kemudian tingkatan yang berikutnya, cukup diyakini, diucapkan, meskipun tanpa diamalkan, maka dia sudah mukmin. Dan tingkatan yang lebih rendah adalah diyakini, diamalkan, diyakini, diucapkan, dan amalan itu bagi mereka bukan syarat, namun hanya pelengkap saja, pelengkap keimanan. Iya. Adapun ahlus sunnati wal jamaah mengatakan bahwa iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Itulah iman. Harus tercakup padanya tiga macam. Inilah dalil, di antara dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dengan itu dia mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, terdapat syarat ucapan dan diamalkan, apakah amalan hati maupun amalan anggota tubuh. Baik. Maka hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang perbedaan akidah ahlus sunnati wal jamaah dan akidah kaum murjiah yang sesat. Baik. Sebagaimana hadis ini juga terkandung bantahan terhadap golongan khawarij dan mu'tazilah. Golongan khawarij dan mu'tazilah. Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin, pelaku dosa besar, dan berpendapat mereka kekal di neraka. Adapun mu'tazilah, maka mereka mengatakan seorang muslim pelaku dosa besar tidak lagi mukmin, tidak pula kafir. Namun mereka bersepakat dengan khawarij, di akhirat kelak hukumnya dia kekal di neraka. Iya. Maka ahlus sunnah wal jamaah meyakini seorang mukmin yang menyempurnakan imannya dengan ketaatan kepada Allah, dia adalah mukmin yang sempurna imannya. Adapun yang melakukan dosa-dosa besar, ahlus sunnah mengatakan dia mukmin nakisul iman, mukmin yang kurang imannya. Ahlus sunnah tidak mengkafirkannya, juga tidak seperti mu'tazilah yang menganggapnya tidak mukmin, tidak kafir. Adapun di akhirat kelak, ahlus sunnah meyakini dia pasti masuk surga. Hanya saja dia bisa jadi masuk secara langsung, bisa jadi juga dia diazab dulu di neraka, tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian pelajaran yang keempat, tahrimun nar ala ahli tauhidil kamil. Pengharaman neraka atas orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Maka betul-betul neraka diharamkan dari mereka. Tidak akan mungkin menyentuh mereka. Subhanallah, nikmat yang sangat besar. Artinya, orang yang tidak menyempurnakan tauhidnya, maka tidak disempurnakan pula pengharaman neraka atas mereka. Pelajaran yang kelima, annal amala la yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhillah sawaban ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwasannya amalan itu tidak bermanfaat, yakni tidak diterima, tidak dianggap sebagai ibadah, kecuali apabila dilakukan ikhlas semata-mata untuk mencari wajah Allah dan benar sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan kepada kita amalan itu memiliki dua syarat. Agar dia menjadi benar, kemudian bermanfaat bagi pelakunya, yaitu ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana pendalilannya? Kalau ikhlas jelas ya. Rasulullah SAW mengatakan ya betagi bidzalika wajah Allah. Dia mengharapkan dengan itu wajah Allah. Jelas. Mengandung keikhlasan. Adapun ittiba dari sisi mana? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah? Ini adalah ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya siapa yang tidak mengucapkan, tidak diterima imannya. Berarti memang di dalam agama ini mesti mengikuti ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan subhanallah, sisi pendalilan yang sangat baik sekali disebutkan oleh Asy-Syaikh, hadis ini juga mengandung pendalilan tentang amalan yang bermanfaat. Amalan itu bermanfaat, yakni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ikhlas dan sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi andaikan seorang meyakini la ilaha illallah namun dia tidak ucapkan, tidak sah. Ya. Ulama sepakat tidak sah keislamannya. Ya. Beda tentunya kalau memang dia tidak mampu mengucapkannya seperti dia bisu. Tetapi kalau dia mampu dan dia tidak ucapkan, maka tidak sah kalimat la ilaha illallah atau imannya, tauhidnya tidak sah. Baik. Pelajaran yang keenam, anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallah lam tanfa'hu kahali ubadil kuburil yaum yakuluna la ilaha illallah wa hum yad'una al mauta wa yataqarrabuna ilaihim. Bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan ia berdoa kepada selain Allah, maka tidak bermanfaat kalimat tersebut baginya. Seperti keadaannya para penyembah kubur hari ini. Mereka mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan mereka berdoa kepada orang-orang yang sudah mati dan mendekatkan diri kepada mereka. Maka ini menunjukkan kepada kita, iman itu mesti dengan amalan. Iya. Oleh karena itu ulama sepakat, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini kandungan maknanya, kebenarannya, namun kenyataannya dalam amalannya dia berdoa kepada orang-orang mati, berdoa kepada para wali yang sudah meninggal dunia dan mendekatkan diri kepada mereka dengan sembelihan, dengan ziarah dan dengan tawaf misalkan, maka tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah yang sudah dia ucapkan dan sudah dia yakini. Disepakati para ulama, tidak ada manfaatnya. Iya. Maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mesti dia murnikan ibadah itu hanya kepada Allah yang satu saja. Sebagaimana juga ulama sepakat, seorang yang seluruh ibadahnya dia persembahkan kepada Allah, tetapi dia tidak meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah, dia juga bukan mukmin. Ini sepakati para ulama. Dia bukan mukmin. Iya. Walaupun seluruh ibadahnya tidak pernah dia sembah, persembahkan kepada selain Allah, namun dalam hatinya ada satu keyakinan, boleh saja bagi siapa yang mau untuk menyembah selain Allah. Ya. Apalagi di masa ini banyak syubhat, ya. Mereka katakan itu sebagai hak asasi manusia, hak sebagai warga negara yang sudah dijamin oleh undang-undang. Maka kata dia, jangan ekstrim, jangan menganggap yang paling benar sehingga menyalahkan orang yang mau menyembah selain Allah. Maka siapa yang berkeyakinan seperti ini, walaupun dia tidak pernah beribadah kecuali hanya kepada Allah, maka ulama sepakat dia murtad keluar dari Islam. Iya. Pelajaran yang ketujuh, yang terakhir, ithbatul wajhi lillahi ta'ala ala ma yaliku bijalalihi wa azamatihi. Penetapan adanya sifat wajah bagi Allah. Ini namanya sifat zatiyah. Ulama membagi sifat Allah menjadi sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat yang merupakan zat Allah atau yang berhubungan dengan zat Allah, dan sifat yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sifat zatiyah seperti wajah bagi Allah. Maka seorang mukmin harus meyakini berdasarkan hadis yang mulia ini dan hadis-hadis yang lain, Allah kalau begitu memiliki wajah. Bagaimana wajah Allah? Kata Syekh, ala ma yaliku bijalalihi wa azamatihi, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Sampai disitulah kita meyakini sifat-sifat Allah dzatiyah. Bagaimana bentuknya? Adalah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tapi persisnya bagaimana? Kita katakan Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Kenapa kita tidak tahu? Sebab Allah tidak memberitahukannya kepada kita di dalam Al-Quran wa Sunnah. Haram bagi kita berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifatnya dan tentang hukum-hukumnya tanpa didasari oleh dalil Al-Quran wa Sunnah. Iya. Adapun orang-orang yang menyimpang, mereka mengatakan wajah yang dimaksud di situ bukan wajah seperti zahirnya yang ada di dalam hadis tersebut, tapi maksudnya adalah kenikmatan dan sebagainya. Mereka takwilkan, ya, itu sebetulnya bukan takwil dan bukan pula tafsir, tetapi tahrif, penyimpangan makna. Iya. Dan subhanallah, mereka dalam hal ini memiliki satu tujuan yang mulia. Iya. Apa tujuan mereka? Untuk menyucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Kata mereka, kalau kita meyakini Allah memiliki wajah, berarti sama dengan makhluk, sebab makhluk memiliki wajah. Ini subhanallah, tujuan mereka tujuan yang mulia. Tetapi ulama mengatakan mereka adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka tidak mau beriman, Allah memiliki wajah. Mereka tafsirkan macam-macam. Seperti istiwa mereka tafsirkan dengan istila. Istiwa mereka tafsirkan dengan berkuasa. Atau yadullah, Allah memiliki tangan. Mereka tafsirkan itu bukan tangan tapi kekuatan. Padahal tangan lain, kekuatan lain. Ini dua sifat yang berbeda. Iya. Maka kita katakan kepada mereka seperti yang dijelaskan para ulama dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jawaban yang kedua adalah jawaban dari sisi akal yang sehat, bahwa kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan sifat. Benar, Allah memiliki sifat wajah, makhluk juga memiliki sifat wajah. Allah memiliki sifat tangan, makhluk juga memiliki sifat tangan. Tetapi itu tidak melazimkan sama antara wajah Allah dan wajah makhluk, tangan Allah dan tangan makhluk. Buktinya, manusia dan hewan sama-sama punya wajah, sama-sama punya kaki. Ya. Tetapi jelas berbeda antara wajah manusia dan wajah hewan. Kaki manusia dan kaki hewan jelas berbeda. Apalagi antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta. Iya. Jadi adanya kesamaan nama, sifat, yaitu sifat wajah, antara Allah dengan makhluknya, sama sekali tidak mengandung kesamaan di dalam kaifiyah, dalam bentuk. Iya. Apatah lagi Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Maka seorang mukmin meyakini Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Iya. inilah bagian terpenting dari tauhidul asma was sifat. Kalau Allah sudah mengabarkan dia memiliki wajah, jika seorang percaya dengan asma was sifat, mentauhidkan Allah di dalamnya, mesti dia yakin Allah memiliki wajah. Jangan lagi dia takwil kemana-mana. Iya. Dan jangan dia tolak, dia simpangkan maknanya. Iya. Jadi siapa yang menolak adanya sifat wajah bagi Allah maupun sifat-sifat yang lainnya, atau mentahrifnya, menyimpangkan maknanya, itu termasuk kategori penyimpangan di dalam asma wa sifat, tauhidul asma wa sifat. Iya. Maka ahlu sunnati wal jamaah meyakini Allah memiliki wajah, namun wajah Allah tidak serupa dengan wajahnya makhluk. Kalau begitu bagaimana wajah Allah? Ahlu sunnah mengatakan wajah Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Adapun bagaimana bentuknya, kita tidak tahu. Kita tidak tahu sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberitahukannya kepada kita. Walhamdulillah, inilah yang bisa kita jelaskan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pada puasa Syawal yang lalu, dikatakan bahwa keutamanya adalah mendapat pengampunan dosa setahun sebelum dan sesudahnya. Apakah dosa-dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil saja atau termasuk dosa-dosa besar? Barangkali yang dimaksud puasa Arafah ya. Wasiyamu yawmi Arafah ahtasibu ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Ulama khilaf tentang dosa yang diampuni di situ, apakah mencakup dosa-dosa besar atau hanya dosa kecil saja. Pendapat yang kuat, wallahu alam, yang dimaksud di situ hanyalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa yang diampuni dengan sebab ibadah-ibadah yang kita kerjakan hanyalah dosa-dosa kecil. Karena dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, salat yang lima waktu, wal jum'atu ila al-jum'ah, dan salat Jumat sampai Jumat berikutnya, wa ramadan ila ramadan, dan puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna idza jitunibatil kaba'ir, adalah penghapus-penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu itu apabila dosa-dosa besar dijauhi. Ya. Maka berdasarkan hadis ini, ulama, sebagian ulama berpendapat kalau begitu yang diampuni hanyalah dosa-dosa kecil. Lalu solusinya bagaimana dengan dosa-dosa besar? Disertai dengan taubat. Iya. Dan saat kita beribadah kepada Allah di hari-hari yang mulia, di hari-hari kita berpuasa, itulah di antara waktu-waktu yang sangat baik untuk kita taubat. Jangan lagi kita menunda-nunda taubat tersebut. Iya. Maka itu akan menghapuskan seluruh dosa-dosa disertai dengan taubat. Wallahu a'lam. Perkara-perkara apa saja yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid? Apakah jika tauhid tidak sempurna berarti langsung tidak langsung masuk surga? Baik. Semua perbuatan dosa mengurangi kesempurnaan tauhid. Dan yang paling berbahaya adalah syirik kecil. Iya. Yang paling dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Semua perbuatan dosa yang derajatnya di bawah kesyirikan dan kekufuran, maka itu dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Dan itu keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Adapun Murji'ah, mereka berkeyakinan iman itu statis. Tak naik, tak turun. Dosa apapun yang dikerjakan oleh seseorang tidak akan mempengaruhi imannya. Itulah Murji'ah. Iya. Adapun kekufuran dan kesyirikan itu bukan lagi mengurangi kesempurnaannya, tetapi menghancurkannya. Ya, menghancurkannya. Jadi di sini ada dua bentuk dosa, kekufuran dan kesyirikan. Ini mencabut akar keimanan, menghilangkan tauhid sampai ke dasar-dasarnya, tidak tersisa satupun. Sedangkan dosa-dosa yang lainnya yang derajatnya di bawah kesyirikan adalah mengurangi tauhid atau mengurangi keimanan, namun tidak sampai menghilangkannya. Iya. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Fattauhid yudhibu asla syirk wal istighfar yamhu furu'ahu." Ini ucapan emas. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, tauhid menghilangkan akar kesyirikan dan istighfar menghapus cabang-cabangnya. Iya. Jadi semua perbuatan dosa dia adalah cabang dari kesyirikan. Semua ketaatan adalah cabang dari tauhid. Fa afdalu dzikir au afdalu tsana qaulu la ilaha illallah wa afdalu du'a astaghfirullah. Maka kata beliau, sebaik-baiknya zikir atau sanjungan kepada Allah adalah la ilaha illallah. Sedangkan sebaik-baiknya doa adalah astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Iya. Jadi Allah berikan kita solusi. Kita terjerumus dalam dosa dan dosa itu mengurangi kesempurnaan tauhid. Allah berikan kita solusi, yaitu istighfar dan taubat kepadanya. Baik. Apakah jika tauhid tidak sempurna berarti tidak langsung masuk surga? Itu adalah ancaman. Ancaman yang mungkin terjadi pada diri seseorang. Iya. Dan bagaimana kondisinya yang sebenarnya di akhirat kelak adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Seorang yang bertauhid namun melakukan dosa-dosa, maka kondisinya di bawah kehendak Allah. Kalau Allah langsung mengampuni, maka kalau begitu dia langsung masuk surga. Tetapi kalau Allah tidak mengampuni, Allah mengazab dia, itu juga kehendak Allah. Apabila Allah berkehendak demikian, Allah mengazab dia terlebih dahulu, barulah dimasukkan ke dalam surga. Namun dia tidak kekal seperti orang-orang kafir. Jadi, kita meyakini orang yang mati dengan membawa dosa-dosa selain syirik dan kekufuran, maka kondisinya di bawah kehendak Allah. Allah menghendaki diazab, maka diazab. Allah menghendaki langsung masuk surga, langsung diampuni dan masuk surga, maka bisa saja Allah melakukannya. Baik. Ustaz minta dijelaskan lagi tentang empat aliran murjiah. Yang pertama, mereka berkeyakinan iman itu cukup pengenalan saja. Tidak perlu diyakini, tidak perlu diucapkan, tidak perlu diamalkan. Yang kedua, yang lebih rendah daripada itu, lebih mending, mereka berkeyakinan cukup diyakini dan diucapkan. Diyakini dan diucapkan. Iya. Kemudian yang ketiga, cukup diyakini saja, tanpa diucapkan, tanpa diamalkan. Kemudian yang ketiga, diucapkan dan diyakini, tidak perlu diamalkan. Kemudian yang keempat, yang paling rendah, mereka berkeyakinan iman itu, amalan itu bukan syarat keimanan, tetapi hanya penyempurna iman. Yaitu mereka meyakini iman itu ucapan dan keyakinan. Bagaimana dengan amalan? Menurut mereka amalan itu hanya penyempurna iman, bukan syarat iman. Ya. Itu yang paling rendah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini iman itu syaratnya tiga. Diucapkan, diamalkan, dan diyakini. Diucapkan, diyakini, dan diamalkan. Iya. Apakah pengobatan alternatif di zaman sekarang ini ada campur tangan kekuatan gaib atau jin? Tolong dijelaskan dengan dalil agar ana bisa menasihati kakak ana yang lagi berobat ke alternatif dengan cara kertas disentil diselipkan ke jari pasien. Setelah itu si pasien merasa sembuh. Sebelumnya ketika disentil si pasien kesakitan luar biasa. Baik. Pengobatan alternatif yang ditanyakan di sini adalah pengobatan yang menggunakan sesuatu sebagai sebab kesembuhan. Iya. Katanya kertas disentil, diselipkan ke jari pasien. Insyaallah ta'ala, pembahasan lebih detail tentang masalah ini akan datang pada kitab Tauhid ini. Namun, secara global saya jelaskan, apa yang ditanyakan di sini adalah tentang cara menyembuhkan dengan menggunakan satu sebab. Nah, di sini kita harus pahami kaidah di dalam masalah sebab. Sebab yang bisa bermanfaat. Di antara bentuk manfaat adalah menyembuhkan. Iya. Allah Subhanahu wa taala telah mencela kaum musyrikin dahulu tatkala mereka menyembah berhala yang tidak bisa menjadi sebab apapun. Yang tidak bisa menjadi sebab apapun dalam mendatangkan kemanfaatan ataupun menolak kemudaratan. Di antaranya firman Allah, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin." Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat kepadamu. Kalau kamu tetap melakukannya, kalau begitu kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, di sini Allah mengatakan tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa memberikan mudarat. Maka seluruh sebab-sebab yang dianggap sebab oleh manusia tidak bisa memberikan, padahal tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa pula menolak kemudaratan, itu termasuk kategori syirik. Ini dalil secara umum. Adapun dalil secara khusus adalah larangan penggunaan jimat. Man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang mengenakan jimat, maka dia telah menyekutukan Allah. Jika seorang meyakini ada satu benda bisa memberikan manfaat kepadanya, padahal hakikatnya tidak bisa begitu, maka tidak ada bedanya dengan keyakinan terhadap jimat. Iya. Jadi kaidah di dalam sebab, pertama, apabila satu sebab diyakini, apabila satu sebab diyakini bahwa sebab itu bisa memberikan kemanfaatan, apakah batu-batu atau kertas yang disentil di sini dan lain sebagainya, ya, dia kalau diyakini hal itu bisa memberikan kemanfaatan dengan sendirinya tanpa ada dari Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun, maka itu syirik besar. Itu adalah syirik besar. Tetapi kalau diyakini Allah yang menyembuhkan dan itu hanyalah sebab, maka itu adalah syirik kecil. Dari sisi mana syirik kecilnya? Yaitu dari sisi seakan-akan dia punya kemampuan untuk menentukan sesuatu itu sebagai sebab kesembuhan, padahal hanya Allah yang berhak menentukan itu. Iya. Kemudian dari mana kita mengetahui sesuatu itu adalah sebab kesembuhan atau bukan? Pertama, dari dalil syar'i. Seperti Allah mengabarkan tentang madu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang habbatus sauda sebagai sebab kesembuhan. Yang kedua, dengan percobaan ilmiah bahwa itu adalah sebab kesembuhan. Seperti obat-obat yang biasa kita makan, antibiotik misalkan, itu sudah diteliti, sudah dicoba secara ilmiah, mengandung zat ini dan itu sehingga bisa menyembuhkan penyakit ini dan itu. Ini dua cara. Nah, sekarang kita tanyakan dengan cara apa, ya, sebab kertas disentil kemudian diselipkan ke jari pasien setelah itu sembuh, dengan cara apa ditentukan dia adalah sebab kesembuhan? Pertama, dia harus jelaskan dengan dalil. Ada enggak dalilnya? Kalau tidak ada dalil, yang kedua, penjelasan yang ilmiah. Ya, karena dia mengandung zat ini dan itu sehingga dia menyembuhkan penyakit ini dan itu. Kalau keduanya tidak ada, maka itu adalah permainan syaitan. Ya. Itu adalah permainan syaitan. Itu hanya untuk membodoh-bodohi manusia. Baik. Wallahu taala a'lam. Tadi Ustaz mengatakan orang-orang yang bertauhid mau dinasihati. Bagaimana dengan orang-orang yang bertauhid, berilmu, tapi merasa tidak pantas untuk dinasihati? Apakah ini tanda-tanda tauhid tidak sempurna? Ini tanda-tanda kerusakan di dalam tauhid. Ya. Ini tanda-tanda kerusakan dalam tauhid, yaitu adanya kesombongan. Dan kesombongan itu sangat jauh dari orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangankan orang yang tidak pantas, merasa tidak pantas dinasihati. Orang yang sudah dinasihati kemudian dia menolak, itu adalah kesombongan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Iya. Apalagi merasa tidak pantas dinasihati. Artinya tidak mau mendengar nasihat sama sekali. Yang sudah mendengar kemudian menolak, itu adalah kesombongan. Apalagi yang tidak mau mendengarkan nasihat sama sekali. Iya. Maka ini lebih parah kesombongannya. Apakah pantas makhluk yang sudah mengenal Allah dengan keagungan dan kebesarannya, dan setiap kali kita mengenal Allah, mesti kita dengan sendirinya mengenal diri kita sendiri. Kalau kita mengenal Allah yang maha agung, yang maha besar, maka dengan sendirinya kita mengenal kita yang sangat lemah, yang sangat bodoh. Tidaklah pantas memiliki sifat kesombongan. Maka itu kerusakan di dalam tauhid, kekurangan yang besar. Baik. Apakah boleh belajar membaca Al-Quran dengan orang yang berbeda manhaj? Ini kita nasihatkan untuk tidak mempelajari Al-Quran kecuali kepada orang-orang yang lurus manhajnya, di atas manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Apalagi membaca Al-Quran, kadang-kadang mereka simpangkan makna Al-Quran atau lafaz-lafaznya bahkan. Ya. Lafaz-lafaznya. Iya. Ini yang biasa terjadi sehingga mereka kemudian menyesatkan banyak orang. Baik. Mohon dijelaskan lagi pembagian golongan Murjiah. Ini sudah tadi ya, barusan. Baik. Dapatkah saya sampaikan dengan mengurutkan hal kitab materi apa saja yang harus dipelajari seorang muslim muslimah? Baik. Misal Utsulus Tsalatsah. Utsulus Tsalatsah. Kemudian Kitabut Tauhid yang kita pelajari ini juga di dalamnya terkandung pelajaran-pelajaran yang terdapat dalam Utsulus Tsalatsah. Ya. Demikian pula kitab-kitab yang ringkas seperti Al-Qawaidul Arba, empat kaidah, dan Al-Usulus Sittah, enam kaidah atau enam prinsip dalam beragama. Ya. Demikian pula yang lebih di atasnya lagi, setelah mempelajari kitab Tauhid, kita pelajari Kasyfus Syubhat, ya, untuk menyingkap syubhat para pelaku syirik. Iya. Ini semuanya karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala yang bagus dipelajari di awal kita menuntut ilmu. Sulus Tsalatsah, Kitabut Tauhid, Al-Usulus Sittah, Al-Qawaidul Arba, Kasyfus Syubhat. Iya. Kemudian meningkat seperti kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Demikian pula kitab Aqidah Tahawiyah. Iya, dan lain sebagainya. Ini di antara kitab-kitab akidah yang dipelajari. Baik. Jadi karya-karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab seperti yang saya sebutkan tadi, ini yang direkomendasi para ulama bagi para pemula untuk mulai mempelajari tauhid. Iya. Demikian pula di dalam masalah ibadah sehari-hari, ini yang perlu juga dipelajari. Maka di antaranya ada kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Al-Albani, demikian pula Syekh Ibn Baz, Syekh Utsaimin, ya, tata cara tahara dan lain sebagainya. Iya. Bagaimana cara mengingatkan kepada orang terdekat kita, yaitu suami, karena menurut saya ada sesuatu yang bertentangan dengan akidah. Dinasihati dengan baik. Dinasihati dengan ilmu. Dinasihati dengan hikmah. Dengan kelembutan. Dinasihati dengan dalil-dalil. Al-Quran wa Sunnah. Dan nasihat-nasihat serta ucapan-ucapan para ulama. Oleh karena itu, orang yang memberi nasihat, orang yang berdakwah, mestilah dia mempersiapkan diri terlebih dahulu. Maka penting sekali untuk terus-menerus menuntut ilmu. Iya. Ilmu adalah bekal yang paling penting di dalam berdakwah. Apakah kepada suami, kepada keluarga yang lainnya, ilmu yang paling penting. Ini manhaj dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana yang Allah firmankan, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga mengajak kepada Allah di atas ilmu. Ulama menjelaskan, ilmu yang harus dimiliki oleh seseorang di dalam berdakwah itu ada tiga. Ilmu tentang apa yang akan dia sampaikan, ilmu tentang cara menyampaikan, dan ilmu tentang kondisi orang yang akan dia sampaikan. Dia harus mengerti tiga ilmu itu. InsyaAllah ta'ala akan datang penjelasan lebih detail tentang ilmu di dalam berdakwah pada babnya dalam kitab Tauhid. Iya. Maka ini harus dipersiapkan. Jadi bersemangat di dalam menuntut ilmu. Iya. Demikian pula bisa dengan menggunakan sarana-sarana di dalam berdakwah, seperti melalui buku-buku, melalui kaset-kaset diperdengarkan. Iya. Atau dibacakan buku-buku tersebut, atau dipinjamkan kepada suami. Iya. Dan juga mengajak suami ke majelis ilmu, untuk menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu agama. Ini diantara cara-cara yang baik. Baik. Apakah diperbolehkan jika amalan-amalan ibadah kita dilakukan tidak hanya mengharap ridha Allah, tapi ada maksud atau niat yang lain di dalam hati? Misal, kita membantu meringankan beban orang lain, atau kita berusaha memudahkan urusan orang lain agar kita juga dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jawabannya, apabila seseorang itu melakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, tanpa ada motivasi yang lain, maka itu yang paling afdal, itu yang paling tertinggi. Iya. Kemudian, apabila seorang niatnya karena Allah, tetapi ada juga niat ingin dipuji orang, dia perlihatkan amalnya agar dipuji orang, maka amalan tersebut tidak diterima. Ya, amalan tersebut tidak diterima. Kemudian yang ketiga, bentuk yang ketiga, jika dia niat karena Allah, dan bersamaan dengan itu, jika dia menginginkan juga keinginan dunia, seperti agar urusan dunianya dibantu oleh Allah, maka bentuk yang ketiga ini boleh, walaupun pahalanya kurang dibanding yang pertama tadi. Iya. Boleh berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini dalil jelas. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia niat karena Allah, tapi dia niat juga agar urusannya dipermudah dan agar dia diberikan rezeki. Ini boleh saja, tidak ada masalah. Iya. Wallahu a'lam. Iya, masuk yang ketiga. Iya. Masuk yang ketiga. Asalkan dia niat. Awalnya niat asalnya, niat yang mendasarinya pertama sekali karena Allah, kemudian dia sertakan niat yang lain. Iya, seperti orang yang berpuasa niat karena Allah, dia sertakan juga niat supaya sehat. Iya, demikian pula bersedekah, dia niat karena Allah dan supaya juga hartanya menjadi banyak dan lain sebagainya. Ini boleh, ini tidak terlarang sebagaimana hadis ayat yang kita sebutkan. Dan ini insyaallah ta'ala akan datang juga penjelasannya dalam kitab Tauhid secara lebih detail. Taib. Ustaz mau tanya, maksudnya kelompok murjiah itu seperti apa? Apa ciri-cirinya? Supaya kita dapat terhindar. Nama lainnya apa? Atau zahirnya seperti apa? Jadi murjiah itu adalah pemahaman. Yaitu tadi, ciri-cirinya seperti itu. Mereka berkeyakinan amalan bukan syarat iman. Jadi menurut mereka, walaupun seseorang tidak mengamalkan kebaikan, dia tetap beriman sebagaimana iman yang sempurna. Walaupun seseorang melakukan maksiat, tidak mempengaruhi imannya. Iya. Mungkin kalau bisa kita berikan contoh sekarang, orang melakukan dosa, dia katakan yang penting kan saya muslim. Ya. Walaupun dia melakukan dosa setiap hari, yang penting kan saya muslim. Ya. Seperti itu murjiah. Jadi mereka selalu fokus kepada Allah Maha Pengampun. Itu yang selalu mereka dengungkan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Ya, enggak apa-apa berbuat dosa. Murjiah itu sendiri dari kata al-irja. Maknanya adalah mengakhirkan. Apa maksudnya mengakhirkan? Mereka mengakhirkan amalan. Iya, itu maksudnya. Baik. Bagaimana penerapan doa kafaratul majlis? Apakah jika kita habis mengobrol dengan sama ummahat perlu membaca doa tersebut? Dibaca masing-masing dalam hati atau bagaimana adabnya? Seluruh majlis, majlis ilmu atau majlis obrolan biasa, baca kafaratul majlis, baca masing-masing, dilisankan. Ya, bukan dibaca dalam bentuk sebuah kor, tidak perlu juga ada yang memimpin, baca masing-masing. Iya. Bolehkah belajar bahasa Arab dengan ahlus sunnah namun bukan dengan ahlus sunnah kita? Baik. Ahlus sunnah itu bukan karena dia bergabung dengan kita atau bergabung dengan mereka. Iya. Tetapi ahlus sunnah adalah mereka yang berpegang teguh dengan prinsip-prinsip ahlus sunnah. Dengan prinsip-prinsip ahlus sunnah. Iya. Dan dia tidak menyelisihi satu saja dari prinsip ahlus sunnah tersebut. Sebab kalau dia menyelisihi satu saja, maka dia dihukumi keluar dari ahlus sunnah. Kapan seorang itu keluar dari ahlus sunnah? Kata Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala, pertama, kalau dia menyelisihi salah satu prinsip ahlus sunnah. Yang kedua, kalau dia menyelisihi ahlus sunnah dalam masalah cabang, namun banyak, ya, bid'ahnya kecil, tapi bid'ahnya banyak, ya, kecil-kecil tapi banyak, nah, maka itu juga bisa menyebabkan dia keluar dari ahlus sunnah. Iya. Jadi selama dia ahlus sunnah, dia berpegang teguh dengan prinsip-prinsip ahlus sunnah, tidak ada masalah. Dia ikut pengajian kita atau tidak, maka kita boleh mengambil ilmu darinya. Kita boleh belajar bahasa Arab atau belajar apa saja darinya. Maka disinilah pentingnya kita menuntut ilmu agama. Kita mengenal prinsip-prinsip ahlus sunnah. Sehingga dengan itu kita dapat mengetahui siapa saja ahlus sunnah dan siapa saja yang hanya mengaku-ngaku sebagai ahlus sunnah. Ya? Dan baca buku-buku para ulama yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Seperti usulus sunnah karya al-imamu Ahmad. Demikian pula syarhus sunnah karya al-Barbahari. Demikian pula kitab-kitab sunnah